bahwa yang lain. Untuk kita katakan kita demikian menggerak-gerakkan benda, apalagi menggoyang-goyang timbul dan bangsa mengambil aula untuk terkena menggoyang-goyangkan benda saja dicelak tercelak, berarti menggoyang-goyangkan pantat, timbul dan pokok itu lebih lain lagi. Kemudian yang waktu ramai-ramainya yang itu atau orang apa dalil celakanya kuyang dendut padahalnya sebenarnya dalilnya ini sebenarnya dalilnya ini mahilat umumilah kemudian penjelasannya ketika mahilat maknanya adalah yata yang tasyatna mashtah ma'ila mereka perempuan tersebut adalah perempuan yang bersisir dengan sisiran yang sisiran ma'ila waya matbatul faraya itu adalah sisiran pelacu ma'rufatullah guna yang telah dikenal dan diketahui adalah sisiran pelacu mumilat artinya adalah yang syatna gairahunna ya mensisiri perempuan yang lain dengan sisiran semacam itu. Maka penjelasan yang ketiga mengatakan bahasanya ini adalah salah satu model tata rias rambut di mana rambut itu rambut perempuan yang panjang itu dikumpulkan di belakang kepala, lengkuk, dan agak miring, mengumpulkannya di sisi dapat di belakang lengkuk, namun agak di sisi kanan, atau di sisi kiri, tengkuk. Ini merupakan master naila yang merupakan sisiran bawaya laju di mata diri. Maka yang Nabi larang adalah bersisir perempuan mencisir rambutnya dan menata rambutnya dengan ketatan rambut semacam itu dikumpulkan di belakang dan ditaruh di sisi kiri atau sisi kanan dekat tengkuk. Kemudian penjelasan yang keempat adalah makna ma'ilat adalah ma'ilat ila rijal aksesif dengan ma'ilat punya rasa malu caper dengan laki-laki melakukan tidak punya kehormatan, tidak punya rasa malu mumilat maknanya adalah mumilat lahum berupaya menggoda laki-laki kerjaannya karena aktif dengan laki-laki maka yang tentu tidak boleh tidak maka yang tersisa adalah mumilah upaya untuk menggoda laki-laki caranya bima yubdina minzina dihin dengan menampakkan perhiasannya menampakkan sebagian aurat-nya atau dengan cara-cara yang lain atau paku atau pakai baju yang mencolok atau semisal itu. Ini mana empat makna ma'ilat, mumilat, dan kaidah dalam masalah memahami dalil Quran dan Sunnah. Bagaimana yang saya kali ini sampaikan oleh saya ini di banyak tempat adalah jika satu lafaz itu memuat beberapa dengan makna dan memaknainya dengan semua maknanya itu tidak bertentangan, karena makna A tidaklah berkelakuan dengan makna B dan makna B tidak berkelakuan dengan makna C dan semuanya mungkin. Ini semuanya mungkin, dimaknai A mungkin, dimaknai B mungkin, dimaknai C mungkin. Maka yang benar ialah lafaz tersebut mencakup semua maknanya. Untuk Ta'ala A'lam, empat makna yang disampaikan di sini nampak yang memenuhi kaidah ini. Makna satu di dalam tentang dan makna dua tidak benar dan makna tiga tidak benar dan makna empat. Bahkan bisa kita katakan itu selaras. Ya kalau orang itu mahilat dengan makna yang pertama, dia adalah wanita yang fasik, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, ya, maka tentu dia juga akan mendakwakan kefasikan jadi kepada perempuan yang lain. Bagaimana perkataan Utsman? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, waddati zaniyah an takuna nisa'u kulluhunna zunat. Seorang pelacur itu pasti punya cita-cita berandai-andai semua perempuan menjadi pelacur semua. Dan demikianlah orang fasik kita ingin menerbangkan kepastiannya dan bagi kepastian di kepastian yang lain. Maka jelas, maka dia tentu akan mencari orang lain untuk mengikuti jejaknya. Maka di antara bentuk menyimpang dan ketaatan kepada Allah bisa menjaga kehormatan jalannya di dua-dua, di goyang-goyang, pundaknya bergerak-gerakan, kalau perlu pantat dia juga di goyang-goyang. Dan itu adalah bentuk ma'ilat jenis yang ketiga, cari perhatian dengan laki-laki, aksesif dengan laki-laki, dan perempuan yang semacam ini ya tentu biasanya juga akan menata tata yang rambut dan juga adalah tata yang rambut yang gimana menurut laki-laki. Sehingga kita katakan empat makna yang ada di sini adalah makna hadis adalah keempat-empat makna seluruhnya. Oh, suhulna ta'adna bilkum til ma'ilah. Kemudian Nabi katakan kepala-kepala mereka telah bagikan bulu unta yang condong yang tidak bisa lurus. Artinya yu'azimna wa usahunna, mereka berbesar kepala-kepala mereka. Caranya boleh jadi dengan kita kumpulkan rambut kepala mereka, walaupun kemudian mereka belum belum bisa Indonesia ya? Lalu mereka belum fokus usihinna di atas kepala mereka, tempatnya di atas kepala atau di dekat leher, di dekat tengkuk. Hatta yamila ila nahiyatin min jawanib ra'si, sehingga kelungan kepala, rambut kepala tersebut condong kepada salah satu sisi dari beberapa sisi kepala, sisi kanan atau sisi kiri kepala, sebagaimana punuk unta itu goyang dan colong di kiri atau sisi ke sisi kiri atau sisi kanan. Maka Allah sudah tegaskan bilkum silma ilaihim, melarang perempuan untuk mengumpulkan rambut kepala di belakang kepala atau di tengkuk atau di leher. Karena tata rambut semacam ini menyebabkan perempuan tersebut Nabi katakan kepala seperti punggung unta. Bagaimana penjelasan Imam Muhammad bin Ibrahim? Al-Qubja adalah punggung unta yang punya dua punggung. Ketika seorang itu, ketika seorang wanita katakan punya semacam ini, maka ada dua penonjolan di kepalanya. Karena dua punggung kepalanya itu penonjolan sendiri, kemudian penjelan di catatan atau bulan rambut adalah penjelan tersendiri yang lain. Dan termasuk dalam rusunat asmatul putri ma'ilah lah perempuan yang dalam masa apatan kemudian pakai rambut palsu kundi dua mongkok di belakang itu kepalanya besar, maka itu termasuk khusus menangkat Nabi Fuhdin Ma'ilah. Nabi katakan berkaitan dengan perempuan, perempuan yang lebih ketaran keadaannya, tingkah lakunya layak kebunan dan data ketika menjumpai suka, ketika menjumpai suka, dan kalau surga itu bisa dijumpai dari perjalanan 3 tahun sebelum surga. Ini adalah tip yang ada di Sahih Muslim. Hadis ini dalil adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak berkita, tidak menutup Allah dan susah. Ada perempuan yang tidak menutup Allah, tidak mencinta, dia tetap masuk kasih pun area tempatnya namun lanjang. Jadi dia berpakaian dalam apa yang menutupi bagian badannya, dia tidak tutupi bagian badannya yang lain yang wajib dia tutupi. Dan dia ancam, perempuan semacam ini nanti tidak masuk surga. Ini jadi bahasanya tidak menutup awak dengan baik adalah salah satu dosa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan tidak masuk surga, dia masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan di antara tanda kiamat adalah setelah muncullah berbagai-bagai pakaian yang dipakai oleh para perempuan dan dengan memakai pakaian tersebut maka perempuan tadi menjadi kafiratun ariyah berpakaian namun telanjang. Al-Haitsami mengatakan sebagainya adalah terdapat dalam kitab sahih yaitu Sahih Muslim kafiratun ariyah tadi dan pokoknya dalam perawi sahih selain Muhammad bin Al-Haris bin Sufyan jadi adalah perawi yang sifat. Maka hadis-hadis di atas adalah di antara mukjizat kenabian, dalam fungsi kenabian, pokok-pokok, karena telah terjadi apa yang Nabi katakan sebelum zaman kita, dan di zaman kita saat ini, apa buruan, maka lebih nampak jelas terjadinya atau wujudnya apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamai perempuan jenis ini perempuan Nabi namai dengan perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kenapa? Karena mereka memang memakai pakaian meskipun demikian namun mereka adalah telanjang karena pakaian mereka tidaklah tuati wadih pakaian kering tidak bisa mewujudkan fungsi pakaian, yaitu menutupi. Karena tipisnya dan tipisnya, bagaimana mayoritas pakaian perempuan di zaman ini. Pasal terakhirnya adalah kutipan dari buku Halal wal Haram, ya Yusuf Qadhawi. Maka di sini terdapat bagaimana penting dikatakan kutip mengutip, bahasanya mengutip perkataan orang yang bermasalah atau orang yang menyimpang itu bukan berarti membenarkan penyimpangannya, setuju dengan penyimpangannya, makna dan bukan berarti mentersiap dan memberikan ujian sedang mutlak, bahasanya dia adalah seorang yang terpercaya dan layak diambil ilmunya. Namun yang namanya kutipan itu cuma menunjukkan maknanya benar-benarnya persetujunya penulis dengan kutipan tersebut. Dengan kutipan tersebut, Pak Agap ini adalah Pak Agap yang hak perkataannya tidak salah menurut mulut saja maknanya, dan berarti memberikan pujian kepada semua yang tertulis dalam buku Halal wal Haram, atau pujian kepada penulisnya dalam semua bukunya, sama sekali dalam maknanya demikian. Lalu kenapa beliau mengutip? Oh, ada banyak sebab, banyak faktor kenapa demikian. Yang terfaktornya adalah misbah di Furqatul Ilmi, misbatul Fahidah ila Fahidiha. Jadi karena sekedar dalam rangka melaksanakan nasihat para ulama dan tanda-tanda ilmu, kalau Anda mendapatkan satu keterangan dan dari cerita yang orang lain, maka disebabkan kepada si pemilik keterangan yang dia waktu seakan-akan penemuannya sendiri pada penemuan orang lain, cerita orang lain yang kita sekedar mengutipnya. Dan maknanya atau mana-mana atau maksud yang lain. Maka berkaitan dengan masalah mengutip dari orang yang bermasalah, orang yang menyimpang, maka ada dua sikap yang keliru menanggapi hal ini, dan satu sikap yang tepat. Sikap yang pertama, beranggapan bahasanya ketika orang tulis itu kita sudah jelas dengan orang yang bagus pemahamannya dan beliau mengutip satu bahasa, dan dari orang yang menyimpang, maka itu dianggap persetujuan terhadap orang yang menyimpang. Maka ini berarti dia dianggap mencuci orang tersebut dengan pujian mutlak, dengan pujian yang bersifat umum. Berarti maknanya adalah beliau menilai bahasa orang tersebut bagus. Maka tidaklah mengapa kita menimba ilmu dari orang yang beliau kutip namanya. Maka ini dijadikan jelin, dijadikan puja bahasa orang yang kutip namanya itu sama sekali tidaklah memiliki masalah. Kemudian ulama yang layak untuk diambil ilmunya dalam telah mungkin sikap yang tidak benar. Kemudian sikap yang tidak benar yang kedua adalah gara-gara seorang itu mengutip perkataan orang yang menyimpang, kemudian si yang mengutip itu malah yang disudutkan. Ini adalah bukti sesatnya si mengutip. Ini menjadi bukti sesatnya si mengutip. Padahal kita bisa, kalau kita baca buku para ulama, sangat banyak kutipan ketika orang bicara tentang masalah keindahan bahasa dari Al-Quran dari sisi keindahan bahasanya, maka sering kali dan banyak kali orang motif zaman kami orang yang muktazin yang tulang untuk muktazidana. Demikian pula akan kalau kita baca maka akan sering kita jumpai dan jumpai dan kita dapatkan orang muktazin orang-orang yang punya penyimpangan dan kesalahan. Boleh jadi motif tafsir Qurtubi dan dia punya penyimpangan dalam kesalahan Qurtubi atau motif An-Nawawi yang belum punya penyimpangan dalam Qurtubi tapi belum ada Al-Qalani yang juga punya penyimpangan dalam Qurtubi Qutrib Ibn Hazm yang belum mengingkari sifat dia mengingkari sifat mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian ini mutib Ibn Hazm berarti dia adalah mungkin sifat bagaimana Ibn Hazm adalah mungkin sifat maka dia adalah orang yang mengatakan sifat mu'atil, Ibn Hazm mu'atil dalam masalah sifat lebih dikatakan lebih paham daripada ayah yang mengatakan sebagai sifat adalah masalah sifat kalau kita dengan apakah mu'atil. Maka kalau orang mesti berpuasa kemudian bukan jadi mu'atil, bagaimana itu harus mu'atil dalam tentang sifat? Betapa banyaknya orang yang mu'atil gara-gara hukum yang zalim macam ini. Nah, sehingga dua sikap ini adalah sikap yang tidak benar. Kita biar benar ketika seseorang yang mengutip satu buku yang bermasalah atau penulis yang bermasalah maka yang kita lihat adalah keadaan orang yang mengutip kerja adalah orang lurus maka kutipan ini tidaklah menyebabkan dia jadi bengkok. Ini kita menunjukkan menurut beliau hanya kalimat yang dikutip adalah kalimat yang benar. Jadi bukanlah pujian kepada semua isi bukunya, bukan pula pujian kepada orang ini dalam semua perkataannya. Cuma pujian untuk kalimat yang dikutip saja. Kemudian kila dikatakan bahasanya makna kasyatun ariyat artinya mereka adalah perempuan tersebut memberikan pakaian untuk badannya, namun dia mengikat kudungnya ke belakang. Nah, kudungnya bukan dijulurkan, namun malah ditarik ke belakang. Maka kudung yang harusnya berfungsi untuk menutupi. Menutupi dada maka tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsinya. Dan ini yang kudung tren di tempat kita bukannya kudung itu dicurutkan ke bawah malah tarik jubah-jubahkan belakang. Waktu baik siapa setiap pakan pakaiannya sehingga nampaklah lekuk-lekuk dadanya sehingga nampak terlihatlah maaf buat dadanya dan jadilah terlihat pantatnya atau dia nampakkan sebagian badannya dia pakai dia tutupi bagian badannya dan dia buka bagian badannya yang lain yang wajib ditutupi. Fatwa akab ala dzalika maka perempuan tersebut akan mendapatkan hukuman dalam hal tersebut di akhirat nanti. Rikasnya tentang kasyatun ariyah. Kasyatun ariyah mencakup tiga makna. Yang pertama adalah perempuan yang berpakaian memberikan pakaian untuk sebagian badannya, namun membuka bagian badannya yang lain yang wajib dia penuhi. Maka dia menjadi pakai pakaian kok mini atau yang lain, namun dia buka yang lain. Dia pakai kalau dia jadi pakai pakaian, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan riwayat pihak ulah iniswa ketika beliau menggambarkan umpan-umpan tersebut pada papan-papan tersebut adalah kasiatul aria, kemudian bangga dikatakan dia adalah mahirat dan mumilah, kepalanya seakan-akan punggung unta yang condong-condong. Makanya adalah kabar dan pemberitaan serta berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah yang bisa kita saksikan di zaman ini. Seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat zaman kita ini dan menggambarkan kepada kita keadaan zaman kita. Apakah berarti hasilnya maka dijumpai di zaman kita ini tempat-tempat tata rias rambut perempuan dan memperindah rambut perempuan dan membuat macam-macam variasi model-model rambut perempuan di satu tempat yang disebut dengan tawafir, yaitu sawah. Tawafir artinya sawah. Kalau belum dicantikan, dia tidak dipakai dengan sebutan tawafir. Tidak tahu katanya itu akan jadi bahasa Prancis, kata bahasa Belanda, atau bahasa Prancisnya. Orang Arab dan bahasa Amiyah menyebut sama dengan tawafir. Ya, yang mengatakan menjadi bahasa Prancis. Justru alaiha ya, yang jadi musyrik, yang jadi pengelola, yang jadi pengawas di salon-salon ini biasanya adalah laki-laki. Yang laki-lakinya itu sering kali jadi setengah haji atau jadi haji. Gara-gara banyak juga dengan perempuan. Ada sudah tidak lagi laki yang dengan kekasan, laki yang lemah kemulia. Dan perempuan itu menghabiskan alai ujung upah yang mahal, duit yang besar, cuma untuk datang ke salon-salon ini, salon dan spa dan itu. Dan tidak cukup hanya itu saja, bahkan banyak perempuan tidak merasa cukup dengan rambut alami yang Allah berikan pada mereka. Mereka juga banyak jahna, mereka juga menggunakan, mereka juga memanfaatkan dalam artian membeli rambut buatan dan perempuan tersebut menyambungkan rambut buatan dari rambutnya supaya nampaklah kalau dia lebih banyak lamaran bercahaya jamal lebih cantik no'umatan lebih mewah menarik pandangan laki-laki. Kemudian tanda berikutnya adalah benarnya mimpi orang yang beriman. Maka dia antara tanda kiamat adalah benarnya mimpi orang yang beriman di akhir zaman. Maka jika seorang itu semakin tulus imannya, maka semakin benarlah mimpinya. Jadilah buah dan lebih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak tahu zaman, jika zaman itu semakin dekat, semakin habis, maka hampir-hampir tidaklah dusta mimpi seorang muslim. Dan yang paling benar mimpinya adalah yang paling benar omongan dan perkataannya. Dan mimpi seorang muslim yang benar adalah satu bagian dari 45 bagian kenabian. Dan berdasi Bukhari, maka hampir-hampir mimpi orang yang beriman tidaklah berdusta. Bermakna menanggungwa dan apa yang merupakan bagian dari kenabian, maka dia tidaklah dusta. Tentang apa makna bahasanya mimpi yang benar adalah 45 bagian dari bagian kenabian. Nah, ada beberapa penjelasan ulama tentang makna kalimat ini. Di antara penjelasannya adalah sebelum Nabi dapat wahyu ketemu Jibril, Nabi tanda-tanda awal kenabian Nabi SAW adalah mimpi-mimpi ini yang benar. Dan beliau mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan sebelum beliau bertemu dengan Jibril dan datang surat Al-A'raf. Selama 6 bulan. Kemudian beliau maka itu awal tanda beliau adalah seorang nabi. Setelah 6 bulan sudah Nabi bertemu dengan Jibril mendapatkan surat Al-A'raf. Dan Nabi menjadi nabi selama 23 tahun. Maka jika kita bagi masa Nabi menjadi Nabi Nabi menjadi Nabi kita katakan 22 tahun atau sedikit, maka jika kita hitung, maka masa kenabian beliau sejak dia mendapatkan mimpi, maka jika 22 tahun plus 6 bulan, jika 6 bulannya itu kita jadikan seperti satu bagian, maka 22 tahun itu sama dengan 44 bagian. Kemudian 6 bulan sebelum dia resmi diangkat jadi nabi satu bagian, maka jadilah 45 bagian. Ibnu Abi Jamrah mengatakan, makna bahasanya mimpi orang yang beriman di akhir zaman hampir-hampir adalah dusta. Artinya mimpi tersebut tak kabariban biasanya terjadi adalah di dalam bentuk yang tidak memerlukan tafsir mimpi. Nah, maka terjadi tanpa perlu ditafsirkan. Kalau yang terbuka tadi maka tidaklah bisa dimasuki kebohongan berbeda dengan mimpi sebelumnya. Mimpi-mimpi sebelumnya, fa'inah maka mimpi-mimpi sebelumnya lalu jadi tidaklah sebetulnya tafsirnya, maka ditafsirkan oleh orang menafsirkan mimpi. Dan ternyata tidaklah terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh penafsir. Maka bisalah dikatakan ada kedustaan di dalamnya dihadap dan diibar dari sudut pandang ini. Maka yang dimaksud, kata Ibn Jamrah, yang dimaksud mimpi orang yang beriman tidak dusta, maka terjadilah mimpi tersebut di alam nyata sebagaimana yang dilihat di alam mimpi tanpa takwil, tanpa perlu takwil. Kita kayak mimpinya Yusuf, pemimpinnya raja Mesir. Ya, dia tidak lagi dipahami maknanya sesuai dengan takwil. Ada kambing kurus, ada ini apa makna kambing kurus? Kalau di takwil. Kalau mimpi awal itu masih ada zaman, tidak perlu tahu, karena yang terjadi sebagaimana yang dilihat di alam mimpi. Yang terjadi di alam nyata adalah sebagaimana yang nampak di alam mimpi. Maka tidaklah dimasuki oleh dusta. Adapun mimpi terdahulu, maka mungkin dimasuki oleh dusta dengan pengertian si penafsir mimpi salah dalam menafsirkannya. Maka sebenarnya si penafsir mimpi ini bohong. Dia bilang makna mimpinya adalah begini-begini, padahal ternyata maknanya adalah begitu-begitu. Dari sini telah ditunduk si penafsir ini dengan mengatakan penafsirnya adalah bohong. Kalau si penafsirnya telah mengatakan dan hikmah dikhususkannya hari ini di akhir zaman, rasanya orang yang beriman di akhir zaman itu asing, sebagaimana dikatakan Islam itu berawal dengan asing dan akan kembali asing bagian dia telah muslim. Maka sedikitlah di akhir zaman, sedikitlah ini semua mukmin penghibur orang yang beriman, karena kalau banyak kawannya itu banyak yang hibur. Memu'in dan sangat sedikit orang yang beriman tetap beriman di zaman itu, maka orang yang beriman dimuliakan dengan mimpi-mimpi yang benar. Maka ulama berselisih pendapat tentang penentuan pasti waktu terjadinya peristiwa ini, yaitu benarnya mimpi orang yang beriman. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa itu terjadi ketika telah dekat dengan kiamat, cuma yang mayoritas ilmu agama telah tercabut dan telah hilanglah ma'alim syariah, telah hilanglah berbagai aturan-aturan syariah. Mungkin sampai derajat orang bicara mengenal kembali sehingga la ilaha illallah. Disebabkan dalam berbagai kekacauan dan berbagai peristiwa pembunuhan, maka jadilah manusia sebagaimana dalam masa patroh, masa kepotongan dakwah, karena nabi yang lewat sudah meninggal, nabi yang akan datang belum datang, itu pun masa patroh. Maka keadaan mereka sebagaimana keadaan manusia di masa patroh. Maka mereka membutuhkan mujadid, mereka membutuhkan orang yang mengingatkan, mengingatkan bagian ajaran-ajaran agama yang telah hilang, bagaimana umat-umat terdahulu diingatkan dengan datangnya para nabi berikutnya. Dan dikarenakan umat Muhammad, dikarenakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, maka tidak mungkin ada nabi di tengah-tengah nabi yang baru di tengah-tengah umat ini. Maka umat ini manakala dia membutuhkan mujadid, membutuhkan orang-orang yang mengingatkan ajaran agama yang telah hilang, maka sebagai ganti, bagi gantinya, ganti harusnya datangnya nabi yang mengingatkan, maka diganti dengan mimpi-mimpi yang benar. Itulah mimpi yang merupakan bagian dari kenabian. Yang mimpi ini datang membawa kabar gembira dan kabar menakutkan. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah, ketika zaman itu sudah semakin dekat dan ilmu telah tercabut. Dan pendapat yang dinilai oleh Ibnu Hajar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu terjadi pada saat sedikit jumlah orang yang beriman, dan yang mendominasi adalah yang mendominasi di masyarakat adalah kekafiran, kebodohan dan kefasikan. Itulah yang mendominasi al-mawjudin orang yang ada. Maka digembirakanlah orang yang beriman dan ditolonglah orang yang beriman dengan mimpi yang benar sebagai bentuk pemuliaan kepadanya dan sebagai bentuk hiburan umumnya. Pendapat yang kedua ini mirip-mirip dengan perkataan Ibu Jafar yang telah lewat. Maka berdasarkan dua pendapat ini, maka fenomena sebenarnya mimpi orang yang beriman tidaklah khusus terjadi di masa tertentu. Namun, balkulama korba korba dunia, namun semakin ketika semakin dekat habisnya dunia, dan mulailah perkara agama itu mulai lenyap, maka mimpi orang-orang yang beriman asal tipal yang benar keimanannya adalah mimpi yang benar. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian khusus terjadi di zaman Isa turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Karena kaum muslimin di zaman Isa adalah ahlul hadil umat halat, adalah kaum muslimin yang lebih bagus keadaannya dibandingkan masa sebelumnya. Dan lebih jujur perkataannya, fakanat ru'ya umat kajabila mimpi mereka, dan dia tidak bisa didustakan. Kemudian tanda yang ke-38 dari tanda-tanda kiamat adalah banyaknya tulisan dan tersebarnya tulisan. Dapat dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sebelum terjadinya kiamat maka akan satu peristiwa yang disebut dengan zuhurul bala, munculnya fitnah. Kata Imam Ahmad, Syaikh Muhammad Saja mengatakan sanadnya sahih. Yang dimaksud dengan kemunculan fitnah wallahu a'lam adalah munculnya tulis menulis dan tersebarnya tulis menulis. Maka tulisan demikian banyak. Jadi kalau orang itu membaca semua tulisan itu kayaknya habis. Kurang umumnya untuk membaca semua tulisan yang ada. Ada tulisan di Quran, ada tulisan di mana, ada tulisan di mana-mana. Maka kurang umum manusia berkurang. Kurang untuk membaca semua buku. Setiap bulan ada buku baru. Kuatlah umum manusia untuk cuma membaca tulisan. Dan terdapat dalam Al-Tayalisi dan Nasai dari Amr bin Tawallah Abunna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, jadi antara tanda kiamat adalah banyaknya para pedagang dan munculnya ilmu. Itu banyaknya tulisan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam Musnad At-Tayalisi dan juga ada dalam Sunan Nasa'i. Syekh Hamud At-Tawaisiri mengomentari riwayat Nasa'i salamnya saya menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini wallahu a'lam adalah munculnya berbagai sarana-sarana ilmu wa yaqutubuhu itlah berbagai macam buku. Maka barat dan sungguh telah muncul sarana-sarana ilmu di zaman ini dengan kemunculan yang sangat luar biasa. Tersebar dan tersebar ke semua penjuru bumi. Disebabkan demikian mudahnya alat-alat untuk mencetak tulisan atau mengkopi tulisan. Alat besar alat intisyarah sehingga alat-alat tersebut mempermudah penyebarannya, penyebaran tulisan. Meskipun demikian, faktor jalu final fenomena kebutuhan di masyarakat juga muncul di permukaan. Dan sedikit di tengah-tengah manusia ini yang manfaat itulah ilmu Quran dan Sunnah dan memahami Quran dan Sunnah. Maka banyaknya buku itulah memanfaat dan menolong mereka sedikit pun. Maka fenomena ini tentu bukan fenomena yang bermasalah. Orang mudah untuk mencetak, orang mudah untuk print, orang mudah untuk paper, dulu yang mesti ketik ulang, orang mudah untuk paper, orang mudah untuk komputer, dulu zaman mesin ketik, maka semuanya harus ketik ulang, mencari tinggal di kopi paper, orang mudah untuk kopi paper, selesai, bisa menjalankan 100-100 sebuah, sehingga di download sudah tercetak di tempat yang lain, dan di tempat yang lain, dan di kompetitor, pasang, dan maka ini tentu adalah fenomena yang tidak ada tercela. Menurut adalah satu kemudahan dan satu nikmat manusia di zaman ini yang menunjukkan bahasanya sudah tidak ada lagi alam orang untuk tidur. Kalau dulu orang berangkat ke bodoh itu hanya alasannya. Maklumlah ada bodoh. Buku mahal, korban mahal. Komputer mahal, kan komputer 500 ribu lah ya sudah dapat komputer. Maka sekarang orang tidak punya alasan untuk bodoh, tidak tahu, tidak ngerti. Maka kalau ada orang yang masih nekat bodoh di zaman ini, maka tidak ada alasan kecuali dia adalah orang yang maha bodoh. Orang yang tidak orang yang tidak butuh dan tidak punya ilmu, namun karena tidak mempunyai ilmu. Kemudian tanda berikutnya adalah tahapan susunan hasil orang berpihak Islam adalah ada fenomena meremehkan berbagai amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Maka di antara tanda kiamat adalah meremehkan syiar-syiar Allah. Bagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang di antara tanda kiamat ayat mu'arrajul bil masjid, ada seorang yang melewati masjid, dia masuk dalam masjid. La yusalli fihi raka'atayn. Jika mau salat, dua rakaat. Salat yang di masjid. Jadi dia masuk masjid. Hadis ini diriatkan oleh Ibnu Huzaimah dan diberi judul bab oleh Ibnu Huzaimah, bab tercelanya, makruhnya melewati masjid, yaitu masuk masjid tanpa sholat, tahiyatul masjid di sana. Dan bab yang menjelaskan bahasanya hati itu masuk masjid, namun tidak mau sholat tahiyatul masjid, ada di antara tanda kiam. Al-Bani berkomentar tentang ada ini dikatakan sangat yang baik, akan tapi ayat ini wali ghalibihi dan mayuntas dan mayuntasnya memiliki sanad-sanad yang lain yang menguatkannya. Dari ayat yang lain dikatakan ayat tazah rasul bil masjid, ada seorang yang melewati masjid lai salibihi dan dia tidak salat ayat masjid di sana. Atau sebelumnya tadi masih ada sambungan perkataan Al-Albani. Dan Al-Albani menyebutkan di silsilah sahihah adanya jalur yang lain dari Ibnu Mas'ud yang memuatkannya. Sehingga ya di sini menurut Al-Albani apa? Hasan li ghairihi. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi dalam riwayat yang lain kita ayat ta'zarajul yakulai bazar dinilai oleh Al-Haytami. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan di antara tanda kiamat, masjid itu dijadikan sebagai tempat lewat. Tempat dijadikan tempat lewat saja. Orang tidak masuk masjid dan orang tidak selatikan, cuma tidak lewat, jadi jalan saja. Dia akan oleh Abayalisi. Dijelaskan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad dan Zahabi mengatakan sahihul isnad namun mauquf. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dari Anas radhiyallahu anhu mauquf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di antara tanda kiamat adalah masjid cuma dijadikan sebagai jalan dan tempat lewat. Dan sikap ini atau tindakan ini adalah satu hal yang tidaklah diperbolehkan karena mengagungkan masjid adalah di antara bentuk mengagungkan syiar Allah. Dan di antara bentuk mengagungkan masjid adalah sholat tahiyatul masjid. Dan hal tersebut yang mengagungkan syiar agama Allah adalah di antara tanda iman dan takwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa man yu'azzim syi'ar Allah, siapa yang melakukan syiar agama Allah maka itu adalah tanda takwa, tandanya tanda adanya ketakwaan di dalam hatinya. apa itu syiar agama Allah? Dikatakan lagi diambilkan dari tafsir Gharibul Quran karya Ibnu Qutaybah. Syair jamak dari syairah, bahasa kita syiar, itulah segala sesuatu yang ju'ila alaman min a'lami tho'ah, dijadikan sebagai tanda yang nampak dari tanda-tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka syiar Allah memenuhi dua syarat. Bagaimana yang ditekankan oleh Hasan Muslimin, kita lihat Surah Al-Baqarah, jilid yang kedua. Yang namanya syiar agama Allah itu harus memenuhi kriteria, syarat, syiar. Pertama dia adalah tu'afihi ta'ala. Dia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berdalil. Terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya hal semacam adalah amal ta'at. Hal semacamnya adalah ajaran Islam. Hal semacam ini dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dianggap oleh sebagian orang sebagai syiar Islam, padahal Allah tidak mengajarkannya, tidak ada tuntunannya, maka juga syiar Islam. Orang mungkin ramai-ramai dalam acara mulai Nabi berniat dengan syiar Islam. Itu juga syiar Islam, kan? Syiar Islam. Karena syiar Islam bukan dengan acara mulai Nabi yang tidak ada diajarkan. Ketika Allah mampu tinggal, kemudian membuat suasana hujan berlap, menyelam ini dan itu, maka alasannya Pak adalah maka siap. Maka siap, memangnya ada dalil, siap, memangnya ada dalil, apa ada dalil untuk kemudian memberi lampu ini dan itu ketika Allah juga. Adakah Allah jadikan itu sebagai amal ta'ah? Adakah dalam dari Quran dan Sunnah yang mengatakan itu dan tidak ada itu kan syiar. Karena saat maka karena syarat syiar yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan dan menyebutkan tu'atihi ta'ala. Maka jika sesuatu kebutuhan ketaatan kepada Allah, jika Allah berikan sebagai amal ketaatan, maka itu bukan syiar. Kemudian yang kedua, yang namanya syiar adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditutup-tutupi, yang kelihatan, yang dilihat oleh banyak orang, tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Di sini katakan alaman min a'la, tanda yang terlihat. Maka itu adalah sesuatu yang terlihat. Kalau dia tersembunyi, maka bukan syiar. Maka syiar Islam wajamah. Lihat, ya, orang tidak bisa sesuatu jamaah namun tidak ada satu orang yang tahu. Maka jin jamaah itu enggak. Manusia orang berjamaah, namun jin berjamaah itu bisa tidak kelihatan orang. Ucapan salam, itu siap. Saya bagaimana ucapan saya mengucapkan salam namun orang tidak ada satu orang yang jelas kalau saya mengucapkan salam. Maka jilbab muslimah adalah syiar Islam. Nah, dia tidak berbeda kenapa? Sebab Jum'at, sebab Aid, Syiah, dia tidak jadi untuk di haji Syiah, tapi saya haji dan orang tak tahu kalau saya haji dan tidak ada satu pengetahuan yang tahu kalau saya haji Jun yang haji lalu saya yang haji kehasil adalah Syiah ucapan amin dalam surat berjamaah Syiah. Karena saya telah sebenarnya empat dan tidak saya tidak berhubung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat sebanyak 2 rakaat. Di sini dia dengan Muslim diberi judul bab oleh An Nawawi dengan judul bab istihbab tahiyatul masjid fi raka'atain. Bab dianjurkannya mengerjakan salat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Maka hukumnya menurut An Nawawi dalam mustahab artinya adalah salat tahiyatul masjid adalah mustahab dan bukan wajib. Dan pendapat jamahir ahli ilmi. Jumhur yang banyak lebih dari sekedar jumhur jamahir ahlul ilmi dan yang menyelisih jamahir ahlul ilmi dalam hal ini yang pertama kali menyelisih jamahir ahlul ilmi dan maksudnya adalah Dawud al-Zahiri. Namun ini bukan mazhab Zahiri. Salah tidak orang mengatakan mazhab Zahiri salat ayat masjid yang benar. Ini adalah pendapat pribadi Dawud al-Zahiri. Dan tentunya kalau ini bukan Dawud al-Zahiri, Ibnu Hazm itu tidak mengatakan wajibnya salat tahiyatul masjid. Juga yang pertama kali menilai di jamaah ahlul ilmi adalah Dawud al-Zahiri. Kemudian Syaukani, kemudian Siddiq Hasan Khan, kemudian Sun'ani, Sibul Salah, kemudian Al-Albani. Di Tafar Mustafa dan di Akibah An-Nafi'ah. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jamahir ahlul ilmi. Karena ada seorang sahabat yang datang ke masjid di hari Jumat dan telah tapi katakan Azaita wa Anaita dan telah ganggu dalam hidup karena dia melangkai benda-benda orang dan dia katakan iblis. Maka ayat berjulus sebelah sholat dihiman dan makruhnya duduk sebelum mengucapkan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Ba'anna hadisnya sholat tahiyatul masjid kata An-Nawawi masru'atun fi jami'il awqat diturunkan di semua waktu. Maka hadisnya kita baca menunjukkan bahasanya salat tahiyatul masjid itu diperintahkan untuk orang yang ingin duduk di masjid. Hatta yaqa'a fala yajlis hatta yaqa'a ra'atayn. Adapun orang yang masuk ke masjid itu keluar mencari keluar. Nah, ada juga di kalau keluar dari masjid kemudian misalnya ada sesuatu yang tertinggal dalam masjid, dalam dia tertinggal dalam masjid, dan dia masuklah untuk ambil masjid dan langsung keluar. Maka untuk hal ini tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Karena dia masuk masjid bukan dalam rangka untuk duduk di masjid. Sedangkan yang diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid adalah apa yang masuk masjid dalam rangka duduk di masjid. Tentunya nanti katakan paling jelas hatta lengkap orang tahiyatul masjid. Maka dia jalan dia duduk sehingga dia rokok sebanyak dua rakaat. Dia melakukan dua rakaat sebanyak dua rakaat. Maka dua rakaat itu salah dua rakaat dengan rukuk. Maka di sini ada satu kaidah. Sebenarnya jika satu perbuatan itu disebut dengan salah satu bagian, salah satu bagiannya, maka bagian tersebut adalah rukuk. Maka bagian tersebut adalah rukun. Maka ketika Allah menyebut sholat dengan mengatakan waqta'u artinya wasallu itu dalil bagian rukun itu adalah rukun sholat. Kalau Allah menyebut menyebut sholat dengan sujud bersujud pernah dikatakan ini ada cita-cita waktu sujud setelah aku mewujudkan cita-citamu menjadi tetangga dan teman betul ke dalam ketenangan sujud karena ada banyak sholat maka itu jadi sebenarnya sujud adalah rukun dalam sholat. Maka Nabi kata Nabi menyebut hatta yang tak rokatai maka Nabi menyebut pelaksana rukuk, utak, jilin-jilin, bahasanya rukuk, bahasanya rukun dalam sholat. Pemirsa akhbar balai yang dari antara apa yang terbesar di zaman ini adalah masjid itu menjadi tempat wisata. Tempat orang semak lihat-lihat dan nonton-nonton. Lil kufar. Jadi nonton-nonton itu orang kafir masuk masjid pakai celana pendek, cuma pakai BH, lihat-lihat masjid. Kudus di Kudus atau di Kauman di Jogja, masjid cuma jadi tempat wisata, orang yang masuk juga tidak menghormati masjid, pakaiannya seadan. Maka ini kita katakan di sini adalah min'a'zam al-balaya, adalah termasuk bencana besar. Bagaimana setelah dulunya tempat ibadah, tempat wisata, tempat harga sahaja adalah agak. Jadi telah benar-benar terjadi di zaman ini, bagaimana dijumpai di sebagian negeri Islam, di antaranya dari Indonesia. Bila dan negeri-negeri penguasanya atau pemerintahnya adalah pemerintah kafir, Spanyol dan kemudian di antara tanda kiamat adalah intifaqul adillah, besarnya hilal yang tidak normal. Dari Abdullah bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kiamat semakin dekat, maka hilal itu membesar. Setelah sebulan jam kecil, Al-Haytham yang mengatakan di tanda perawai namanya Abdurrahman bin Yusuf disebutkan nama ini ada di Mizan Dukkallahu fil Mizan hadal hadis. Hadis ini disebutkan dalam Mizan Uli Iqtidal sebagai riwayat Abdurrahman bin Yusuf. Dan penulis Mizan Uli Iqtidal mengatakan dia telah majhul. Mizan Uli Iqtidal itu karya Az-Zahabi. Namun Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Albani menyebutkan di antara ulama yang mengatakan hadis ini adalah Al-Ubaidi dalam Du'afa, Ibnu Adil dalam Al-Kamil, dan Tabrani dalam Mu'jam Al-Fat dan Mu'jam Sahih. Dan itu diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Fat dan Al-Ziya Al-Maqdisi. Diriwayatkan dari jalur anak oleh Bukhari, tidak dalam sahih yang telah sahih. Sediakan dari jalur Tulha bin Abi Hudud dan Abi Umar Adani, Abi Amr Adani, Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Karena kemudian Al-Bani menyimpulkan di sini adalah sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kiamat telah dekat, maka akan terjadi fenomena intifaqul adillah, hilal itu membesar. Kalau dalam hadis catatan kaki, wa ayyuha al-hilal, dan hilal itu nampak. Agar saya jawab terakhir, ayyuha al-hilal kubulan. Kubulan itu terlihat pada saat dia terbit pertama kali, kubulan ayyuha mu'ayyanatan dengan mata kepala. Lilai latin menurut pandangan mata kepala itu nampaknya adalah ini adalah tanggal pertama, tanggal satu. Itu adalah terbit untuk tanggal 1. Fayaqah sama orang komentar di Lailatul ini tanggal 2. Padahal itu tanggal 1. Namun orang-orang yang melihat dengan mata kepala menimbang berdasarkan kebiasaan hilal, mengatakan ini hilal tanggal 2 baru kita ini lalu ke tanggal 1. Padahal itu asli tanggal 1. Jadikan oleh Tabrani dalam Mu'jam Sahih, Al-Haythami mengatakan di sana ada orang namanya Abdurrahman bin Arzak Al-Anbali dan aku tidak mengetahui biografinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka di antara tanda kiamat adalah ayyuha al-hilal lilailati fayuqal lilailataini. hilal itu terlihat dan muncul di Lailatul pada saat pertama kali munculnya, malam pertama tanggal 1 Faifa. Ini adalah hilal tanggal 2. Maka terdapat dalam dua riwayat ini penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan membesarnya hilal yang ada di riwayat yang pertama. Kalau yang riwayat yang pertama kita baca tadi cuma hilal membesar. Dan ada dua riwayat yang dibawakan oleh penulis yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan membesarnya hilal. Di antara dalika ibaratun ialah yang dimaksud dengan membesarnya hilal adalah besarnya hilal pada saat muncul pertama kali lebih besar daripada mahwa mukta yang biasa pada tanggal waktu setiap bulannya. Maka muncullah bulan dan dia adalah bulan tanggal malam pertama. Ka'anna rusa akan dia sudah malam kedua. Pada itu asli malam pertama. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah tanda kiamat yang ke-41, banyak yang dusta dan orang tersebut dalam menutup berita. Jadi ada fenomena pada kiamat yang tercela. Tidak tersebut, ada berita, bukan yang tercela. Dari Al-Quran, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda akan ada di generasi ayat umatku sejumlah orang yang menceritakan kepada kalian hadis hadis palsu yang belum pernah kalian dengar, tidak pula pernah didengar, yaitu diketahui oleh nenek moyang kalian. Maka hati-hatilah dengan mereka. Dalam ayat yang lain akan ada di akhir zaman Dajjal dan para pembohong mencatat datang kepada kalian membawakan sejumlah hadis yang belum pernah kalian dengar, semoga kalian ketahui, tidak pula diketahui oleh nenek moyang kalian, maka hati-hatilah dengan mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menyesatkan kalian. Jadi kalau oleh Muslim dari Amir bin Abadah dan mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan setiap setan itu akan yata-yata-mafat akan berwujud dengan rupa manusia, lalu mendatangi sekelompok orang, lalu menceritakan bil hadis dan tadib satu perkataan yang bohong kepada mereka, lalu sekelompok orang tersebut akhirnya terpecah belah menyikapinya. Maka ada salah seorang di antara mereka mengatakan, aku mendengar seseorang menceritakannya, aku kenal wajahnya, namun aku tidak tahu namanya, dia bercerita mungkin begini. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan bahasanya di laut, di lautan itu ada setan-setan yang dipenjara yang diikat oleh Nabi Sulaiman. Yusiku hampir saja sebentar lagi setan akan keluar, lalu dia akan membacakan Al-Quran kepada manusia. An-Nawawi menjelaskan maknanya, dia akan membacakan sesuatu yang bukan Al-Quran, kemudian katakan itu adalah Al-Quran untuk menipu orang-orang awam. Kenapa disingkatkan orang-orang awam? Misalnya juga tertipu orang-orang awam. Fala yastahuna, maka janganlah mereka tertipu. Maka betapa banyak perkataan-perkataan yang aneh di zaman ini. Maka jadilah sebagian orang tidaklah hati-hati untuk banyak bohong dan menukil perkataan tanpa takabur tentang kebenarannya. Kepihak dan dalam tindakan ini terdapat upaya menyesatkan manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk tidak membenarkannya. Saya perlu diketahui bahasanya para ulama pakar hadis menjadikan hadis di atas yang telah selesai kita baca sebagai dalil wajibnya takabur dalam menukil hadis dari Rasulullah SAW dan dalam mengecek rawi untuk mengetahui apakah yang sifat dan yang tidak sifat. Maka disebabkan banyaknya kebohongan manusia di zaman ini, maka manusia tidaklah bisa membedakan berita. Mereka tidak bisa mengetahui mana satu berita yang benar dan berita yang nyata. Demikian yang kita baca sepatah pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran berkata umat orang yang bersifat Allah? Itu bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik bagaimana kita kalau di sini di Eropa. Apakah dengan demikian beliau tidak lagi merupakan bagian dari Al-Quran Sunnah? Meskipun beliau punya kesalahan yang sangat fatal dengan sifat, namun Allah masih karena kesalahan yang dinilai sebagai kesalahan karena mungkin istihad dan semacam itu, maka sama-sama tetap mengambil dia sebagai penyelidik telah dari sunnah. Namun tak mau sunnah yang menyimpang. Apakah kita boleh mengatakan bahwa mimpi bulan itu benar sebelum terjadi contoh bukti dalam sebelumnya salah mimpi yang benar? Ya, maka kita akan benar setelah terjadi dan itu yang kemarin terjadi dan benar kita katakan benar. Yang sekarang maka kita katakan belum tentu nggak tahu berarti benar atau tidak. Tidak bisa benar karena kemarin yang benar kemudian dianggap semua mimpinya benar. Jika waktunya mepet, lebih diterukan salah khawatir, apakah salah khawatir itu masjid? Jawabannya adalah salah khawatir dan itu menjadi tahiyat itu masjid. Karena dikatakan, semakan adalah dia salah dua rakaat sebelum dia dulu. Kenapa? Dua rakaat ini menjadi salah khawatir, menjadi salah khawatir, atau yang lainnya. Kenapa salah khawatir masjid? Kalau itu masjid terhawa tidak boleh. Kalau itu masjid Nabawi, lama pun sisi pendapat kena boleh dan tidak dan masjid-masjid yang lain patutnya sebagaimana masjid Nabawi ulama sisi pendapat tentang apa pak boleh orang Mekah termasuk masjid Nabawi pendapat yang kuat boleh jika ada manfaat dengan kehadiran di masjid kalau tidak ada manfaat dengan kehadiran di masjid maka dia mau menghina masjid nonton masjid, lihat tiangnya, lihat tingginya, sambil pakai celana dalam. Maka ini melaksanakan masjid. Tidak ada masjid. Bolehkah salat tahiyat masjid dengan niat qabliyah isya? Tidak ada qabliyah untuk isya. Dan kalau orang itu meskipun orang boleh saja orang itu sholat dua rakaat sebelum sholat isya. Boleh jadi karena tahiyat masjid, boleh jadi karena setelah wudhu, atau boleh jadi sholat sunnah mutlak, atau boleh jadi sholat sebagaimana yang dikatakan setiap antara azan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Jadi kalau diniatkan dengan qabliyah isya, maka tidak jadi karena tidak ada qabliyah isya. Jika diniatkan sebagai sholat sunnah mutlak, atau tahiyat masjid, sendiri, atau waktu dulu, maka ada. Jika kamu menjalankan satu rakaat tahiyat masjid, atau satu rakaat qasid. Akan tetapi sudah iqomah. Bolehkah mu'min satu rakaat lagi setelah selesai sholat qasid dan jamaah selesai? Tidak boleh. Mereka tidak sholat sholat qasid. Dah terpisah dengan jeda yang lama. Namun perlu ada beberapa solusi. Yang pertama, kalau kita kuatkan sudah betul-betul lemah, ya, mengatakan kalau sudah genap rakaat menjadi koma, maka selesaikan dengan cara yang cepat. Bagaimana pendapat demi pendapat sesuatu dari ulama seperti yang lain atau pendapat dari Muslim? Maka dia telah dapat tawafik yang diinginkan. Yang kedua, kalau saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya dalam kondisi macam ini sholat cuma dibatalkan, maka jika dia adalah seorang yang rutin untuk melaksanakan pembelian, maka bisa dia qadha setelah selesai sholat qadha. Cara posisi yang tidak menyukai orang kafir itu seperti apa? Jika orang kafir punya punya model-model paparan yang khusus, ya, maka itu saya tidak mengerti. Nah, begitu paham dunia tentang apa yang rambut, ya, saya enggak bisa ngasih contoh. Cuman kalau mungkin di tempat-tempat kabar rambut itu ada nama-nama model rambut, ini model rambut ala orang kafir ulangan atau ini model rambut ala Perancis, model rambut ala Cina atau sekarang katanya lagi ngetren gaya Korea atau apa Korea, katanya saya nggak tahu. Maka mungkin ada rambut Korea semacam itu, semacam itu berarti menyukai orang kafir. Jika rambut perempuan yang panjang lalu digulung hingga menonjol atau sedikit menonjol tapi tetap masih gulung, maka tidak bisa termasuk seperti dalam hadis dia. Termasuk dalam hadis yang kita bahas. Hukum apa rambut? Batas pendek rambut wanita dan batas panjang rambut pria. Hukum apa rambut kalau untuk perempuan? Maka menggunakan rambut haram bagi perempuan. Dulu rambut bagi perempuan haram. Oleh karena itu sebagai ulama macam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menggunakan rambut untuk bayi 7 hari hanya berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan. Ini pendapat yang diberi oleh Ibnu Taimiyah di Salam Mumte. Meskipun pada saat ini kurang tepat, insyaAllah ta'ala adalah untuk akhwat anjuran untuk menggunakan rambut bayi 7 hari sampai begitunya masalah gundul bagi perempuan, maka sampai ada ulama yang mengatakan aturan gundul 7 hari bagi bayi itu khusus bagi laki-laki, tidak mengatur bagi perempuan. Kemudian yang kedua adalah memotong pendek rambut kepala perempuan. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Beberapa juga tahu pendapat yang paling kepat dalam masalah ini dan pendapat Hanafiyah yang melarang perempuan untuk memotong rambut kecuali untuk haji. Waktu belum memotong rambut. Itu pun pas potong rambut menurut Hanafiyah untuk perempuan cuma satu ruang dalam satu jari ada tiga ruang, cuma satu ruang dari saja. Kemudian pendapat yang paling tepat dalam hal ini hukum potong rambut perempuan potong pendek bagi perempuan hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh Abdul Aziz bin Baz dan Mutemi dan saya ada juga ketika Al-Sunnah di zaman ini mereka dalam masalah ini sepakat bahwasanya orang berumur perempuan itu punya jubah selama tidak menyerupai laki-laki, selama tidak menyerupai wanita kafir. Lain hal yang dianggap salah kaumnya di tabihat tambihat, kemudian tambihat demikian juga saya mengalami Ibrahim tapi beliau mengambil pendapat Hanabilah yang tepat dalam masalah ini. Maka kesimpulan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahasanya hukumnya boleh asalkan tidak melanggar tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai rambut wanita kafir. Kata saja rambut pria maka perlu diketahui bahasanya tren rambut di mata hari, mata para sahabat kontrol. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di banyak tempat, di antara di Sarah, Kuwait, dia buat usulnya dia. Maka ada pun yang sunnah dalam rambut pria, kata dia yang sunnah dalam rambut laki-laki adalah mengikuti kebiasaan di zaman yang masing-masing. Maka boleh saja maka karena di masa Nabi itu di masa para contoh maka dijumpalah keterangan-keterangan di mana mereka berpanjang. Ya, ini bukan satu tren untuk laki-laki di zaman ini. Bukan dalam orang menyesuaikan diri dengan sesuai dengan apa jadi ada kebiasaan masyarakatnya. Maka pada panjang rambut pria jika jelas dia boleh selama dia panjangkan selama itu tidak menyerupai di zamannya, di masyarakatnya menyerupai perempuan, menyerupai laki-laki yang masih jika selama tidak menyerupai itu selama tidak menanggar hal tersebut maka diperbolehkan. Meskipun rambut pendek atau pendek itu lebih baik bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis merupakan salah satu hadis di Riyadhus Shalihin Nabi memuji seorang sahabat yang mengatakan ini ma'ujul bulan laula isbanu tiyabihi wa jummatu syatihi sebagai kawal ketika bulan seandainya dia tidak isbal dan seandainya dia tidak kontrol. Kudung wanita yang jantan sekarang membalut kepala yang berbentuk kepala tidak jelas apakah itu termasuk ketat pembentuk tubuh jadi iya itu melanggar firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah memerintahkan untuk wajah terjuna bijala bihinna tidaklah mereka celurkan fitur-fitur mereka celurkan kita malah diikat ke belakang. Hukum masak mantet karena baju sering menyingsing misal masakan tapi biasanya baju ini agak tetap meskipun di pergelangan tangan. Jadi ya, jika dia ada bagi ada upaya untuk menolong Allah, dan insya Allah tidak mengalah. Bagaimana kan suci salah seorang yang kelebihan wajib sholat? Perlu diperinci apa yang dimaksudkan dengan kelebihan wajib sholat ini, tanya. Namun anak-anak melihat yang namanya sejauhi itu boleh sebelum salah, boleh sudah salah, semuanya sah. Cuma terdapat perselisihan tentang masalah afdholiyah ataupun keabsahan suci sahwi, maka tak boleh balik dan mengapa harusnya idealnya sebelum salah maka dia terdapat setelah salah atau sebaliknya semuanya sah. Sebelum salah dan sudah salah itu masalah afdholiyah. Kapankah yang afdhol itu sebelum salah dan kapankah yang afdhol setelah salah? Pertanyaan tentang masalah bacaan adzan, bolehkah beradzan Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak nyambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernahkah hadis yang terputus? Siapa yang bertanya? Yang benar, pilihan yang benar adzan takbir dalam yang pak adzan itu disambung, tidak bukan Allah setiap kali selesai sholat sunnah, pindah posisi berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah berikutnya. Jawabannya yang diperintah untuk dipindah dan dipisahkan itu adalah sholat fardu dengan sholat sunnah, bukan sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain. Nah, tindakan ini sholat sunnah kemudian digeser dengan sholat sunnah berikutnya tidak mengetahui dasar dari perbuatan ini. Yang saya ketahui adalah dibedakan, membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah yang berbeda tempat yang lain atau dibedakan dengan zikir atau dengan bicara. Apakah benar jika seorang sholat di masjid meninggal dunia maka masjid akan menangisinya? Wallahu a'lam bima shalah wa in kuntum tadrun. Saya tidak mendapat dalil yang menunjukkan hal ini. Wanita yang mengalami keguguran pada usia kehamilan kurang dari 120 kali, apakah termasuk nifas ataukah istihadah? Tentang kapan telah ukur nifas untuk wanita yang keguguran, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan semua keguguran nifas, mau seminggu, mau dua minggu, mau sebulan. Tanpa membedakan berapa hari kehamilan. Ini pendapat Sunani dan ini yang dipilih oleh Al-Muqtim bin Hadi Al-Wadi. Dan ini pendapat Al-Wadi. Mau 2 minggu, 3 minggu, pokoknya jika dia positif hamil, 1 bulan, saya menipu. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya dibedakan. Bahasanya orang keguguran boleh jadi nifas, boleh jadi tidak nifas. Boleh jadi nifas dan boleh jadi tidak nifas. Dan pola ukurnya adalah yang tua itu sudah berbentuk dengan bentuk anggota badan manusia atau tidak. Kalau yang tua itu sudah berbentuk dengan bentuk tangan, bukan cuma kumpalan, atau bentuk apa, ini berarti nifas. Kalau belum, maka bukan nifas. Maka bukan nifas. Namun cara fasid yang statusnya seperti istihadah. Ini di antara yang mengambil pendapatnya adalah Hanabilah yang menguatkan yang dikuatkan oleh Syaikhul Utsaimin di risalah hadima atau biya. Dan Nabi lah, lalu berapa ketika terjadi kehamilan itu berapa hari sudah mulai nampak terbentuk bentuk manusia. Maka kalau ukurannya sudah 120 hari. 120 hari itu kan masalah cucuk nyawuk, sedangkan masalah kekuduan itu masalah terbentuknya bentuk manusia. Menurut penelitian para ulama Hanafiya, yang ini bisa dikuasai oleh kedokteran. Mulai terbentuk manakala sudah 81 hari. Kalau jadi tahu itu 81 hari, 120 hari. Kita ambil pendapat yang kedua. Kalau ambil pendapat pertama, kita kalah. Kukuhan pasti. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, maka ukurannya bukan 120 hari, namun 81 hari. Namun ini sudah dikoreksi. Bisa penelitian ulama ada bila keliru. Maka tanya kepada dokter, benarkah 81 itu valid sebagai angka tertentunya bentuk manusia pada janin? Atau bisa keluar dari itu, ataukah tidak mesti, ataukah umur telah ukur yang ditetapkan oleh Hanafi dan 81. Maka jika belum 81 hari, maka tidak hanya darah fasid. Jika sudah 81 hari ke atas, maka darahnya sudah darah lima. Dan tentu masalah itu Allah Ta'ala alam, mungkin kita bisa mengacu pada pendapat yang kedua yang tidak antara dan terbentuk manusia antara. Ada pertanyaan, apakah rambut nikah kuda atau dikucil, dikepang, atau masuk dalam usunan tak sambil putil mahilah? Jadi tidak termasuk. Jadi maksudkan adalah rambut itu dikumpulkan, digelung, kemudian digelung di belakang. Kadang-kadang nisa ukum, nisa ahum, ini maksudnya apa? Saya tidak tahu penjelasannya. Mungkin apakah memakai celana jeans termasuk kata dengan orang kafir, sedangkan kaum muslimin yang memakainya pakai itu menjadi diperbolehkan? Jawabannya, insya Allah memakai celana jeans di tempat kita tidak termasuk kata dengan orang kafir, namun tidak disarankan untuk memakainya. Karena mungkin takhawat tidak ditakam berdengan wah-wah. Ini jelas untuk ditakam pakaian orang yang orang-orang taat di masyarakat kita. Sedangkan Nabi SAW mengatakan mendekat dari komis bahwa minhum. Karena siapa yang menjumpai kelompok orang itu orang-orang yang taat, maka jadilah bagian dari mereka itu. Apakah aurat yang ditutup di depan sesama wanita juga harus dengan pakaian yang longgar, tidak transparan, tidak mencolok warnanya, bagaimana saat pakaian? Kalau untuk mencolok warna, enggak. Karena di depan perempuan. Nah, mencolok warna ini berkaitan dengan kemungkinan dilihat oleh laki-laki. Ataupun harus dengan pakaian yang longgar dan tidak transparan, nah, iya. Karena jika transparan atau ketat, sama saja tidak tertutup. Padahal di depan sama wanita harus tertutup, memang harus tertutup. Jika kajian sudah dimulai, apakah lebih afdal mengerjakan sholat tahiyatul masjid apakah langsung duduk tenang mengikuti kajian? Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sholat Jumat, di mana ketika sholat Jumat itu dimulai, Nabi tetap perintahkan orang untuk sholat tahiyatul masjid dengan ringan, maka yang lebih afdal adalah sholat tahiyatul masjid. Mengapa sholat apakah juga berlaku untuk musafir dan sedang mukim dalam beberapa hari di satu daerah? Sebenarnya dia, jika dia tidak sholat di masjid. Namun selama berapa hari orang itu boleh mengqadha sholat dan dia punya hak-hak musafir ketika dia mukim di satu tempat? Bisa banyak diperselisihkan ulama. Pendapat yang paling kuat adalah Al-Qur. Jika Qur menilai ya mungkin selama semacam selama sekian hari itu tidaklah menanggalkan statusnya sebagai musafir, maka dia masih punya hak. Nah, jika jika tuh itu menilai jangka waktu semacam ini sudah tidak lepaslah status musafir dari dirinya, maka dia sudah tidak lagi memiliki hak sebagai musafir. Jika bingung, maka jumhur ulama menjadikan bahwa itu adalah 4 hari. Bahkan Muhammad gelap, kita kata yang lainnya, ketika berada di tempat yang terang, bahkan tersebut jadi tembus pandang. Atas pakaian seperti ini termasuk kategori tamparan. Jika ada kita seorang setelah seorang perempuan telah memilih pakaian yang terang, kemudian ternyata karena sholat waktu yang panjang, maka dia tidak butuh sekarangnya. Dia cuma seharusnya dia kalau dia tahu ada laki-laki yang bisa melihatnya, dan maka dia berusaha untuk menghindari sholat waktu yang panjang tadi, menghindari tempat yang lebih terjaga. Apakah perempuan boleh berenang? Boleh juga sendirian, tidak ada siapa-siapa. Di kolam renang pribadi sendirian, maka boleh. Namun, jika dia bersama-sama dengan sesama perempuan, saya tidak bisa bayangkan bentuk pakaian yang layak untuk dipakai dalam kondisi semacam ini. Karena menutup aurat itu bukan hanya di depan laki-laki, tapi juga di depan sama perempuan. Apakah larangan mengumpulkan rambut di salah satu sisi kepala itu adalah dalam setiap keadaan? Bagaimana saat itu dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya tidak mandi agar rambut tidak basah, tetap merasa gerak, dan keadaan yang lain. Jika itu tidak dibawa keluar rumah, Allah tidak bisa. Jika itu tidak dibawa ke dalam keluar rumah, Allah tidak bisa. Kesalahan Imam Nawawi dalam masalah asma wa sifat Allah, apakah mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah? Sebenarnya tidak. Ini adalah kesalahan ijtihad. Satu kesalahan pada dasarnya kesalahan yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Semacam kesalahan adalah masalah mengingkar semua nama dan sifat Allah. Mengingkar semua sifat Allah. Pada dasarnya adalah usul Ahlus Sunnah. Siapa yang melanggar dalam masalah ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Namun jika itu karena ijtihad, karena salah jalan, dan setelah beliau itu adalah seorang yang mencari kebenaran, dan setelah telah bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, maka adalah faktor penghalang yang menyebabkan ijtihad, dan menjadi faktor penghalang yang menyebabkan beliau tidak keluar dari Ahlus Sunnah. Saya pernah bersumpah untuk tidak melihat gambar porno, Terkadang ketika buka internet sulit sekali menghindari gambar tersebut. Tepat sempat saya datang, sebenarnya jelas kata, punya kewajiban untuk tepat sumpah dan punya kewajiban untuk berobat. Caranya tidak boleh nonton internet, buka internet sendirian, berobatnya. Boleh membatalkan sholat sunnah ketika iqamah berkumandang? Boleh. Jika itu mana pendapat sebagian ulama. Wajibkan melakukan sholat jumat ketika waktu masjid untuk mengikuti kajian, tetapi kajiannya sudah berjalan. Tentang wajibkah, seperti telah kita bahas, pendapat yang kuat, pendapat yang mahir ahli ilmi, yang mengatakan bahwa sholat jumat masjid tidak wajib. Apa hukum mengunjungi masjid-masjid terkenal, istiqlal, mutu'amah, dan lain-lain? Jika tujuan adalah untuk beribadah di sana, untuk sholat di sana, maka ini terang. Jika tujuan adalah untuk sedang berkata, jalan-jalan, ingin tahu, cuma sedang ingin tahu. Istiqlal itu sebelah mana, cuma ingin tahu saja. Insya Allah sebagaimana hukum dasar dari wisata dan jalan-jalan itu boleh. Untuk sholat sunnah kopiah 24 rakaat, apakah dengan 2 rakaat salam ataukah 4 rakaat sekaligus? Pendapat yang paling kuat dalam bahasa ini, caranya adalah 2 rakaat salam, 4 rakaat salam. Seperti mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah laili wa nahari, makna. Sholat sunnah malam dan siang hari pada dasarnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat. Apakah salah nikah yaitu dengan wali hanya untuk wanita saja itu yang perlu wali nikah itu wanita. Sedangkan laki-laki boleh tanpa wali, iya boleh tanpa wali, itu tetap sendirian, nggak ada temannya, ijen, satu orang sendirian, tidak ada siapa-siapa, dan dinikahkan sama wanita, dinikahkan oleh wali si perempuan. Untuk keakhiran akad nikah, dia tidak harus membawa papanya, membawa siapa. Apakah gaya sisiran wanita yang dikumpulkan di samping tengkuk itu tetap dilarang meskipun di dalam rumah? Kalau orang di dalam rumah, insya Allah, bisa disampaikan, tidak masalah. Allah mutahhirkan fi minan nifaq wa hasin. Nah, ini pakai sot harusnya, bukan pakai sin. Kalau wa hasin pasti pakai sin, maksudnya bagus kalau fasiku. Kalau pakai sin, tapi kalau pakai to, itu artinya bentengilah fasik. Wahasin, fasinan, kawahin. Maka bentengilah. Maka bentengilah kemana dari zina. Ini dijadikan oleh orang sebagai dua istinja. Apakah dua istinja atau tidak? Saya tidak mengerti adanya dua istinja dengan bacaan semacam itu. Maka jika tidak ada riwayat yang kuat, maka itu tidak boleh diamalkan. Dan kemudian besar itu adalah tidak ditunjukkan, karena tidak pernah kita jumpa di buku-buku Torah, misalnya para ulama yang berkaitan dengan hadis-hadis yang terpercaya. Apa hubungan rijal yang kubuna ala suhud nisa'uhum kafiyatun ariyah? Mengapa disebutkan dalam satu refleksi apakah dua-duanya tercela? Naik mobil tidak tercela. Cuma hadis tersebut bagaimana kemarin kita bahas itu mengisyaratkan akan adanya orang-orang yang naik mobil, orang-orang yang hidupnya mewah dan perempuan-perempuan telanjang. Demikian umumnya. Demikian umumnya. Umumnya orang-orang yang mobilnya mewah-mewah, seringnya tidak tahu umumnya. Ilah man rahimahullah, kecuali manusia manusia pilihan. Nah, Nabi menyatakan bahwa di antara fenomena air lemah nanti akan ada kendaraan-kendaraan mewah yang kemarin di makna itu adalah mobil-mobil mewah, ya, dan keluarlah dari mobil-mobil tersebut perempuan-perempuan yang terpaksa memang pelajar. Dan terjadi kelalaian apa yang kita lakukan? Dari hal ini mana yang tercelah? Mobilnya enggak tercelah. Perempuan terpaksa pelajarnya yang tercelah. Dan Allah juga mengucapkan keadaan akhir zaman di awal kajian, di awal bahasa telah kita sampaikan. Sekedar Nabi mengatakannya adalah tanda kiamat, itu bukan berarti celah. Maka untuk mana yang tercela perlu diselisih lebih lanjut, ditelaah lebih lanjut. Il'anuhunna fa'innahunna mal'una. Apakah sebab mereka disebut mal'unat? Karena mereka berpakaian yang telanjang. Apa maksud il'anuhunna? Apakah kita lahan mereka setiap kali bertemu? Allah alam makna perintah ini aku jadi perintah mubah atau perintah anjuran. Namun menurut Al-Qur'an tentu ini diamalkan manakala tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, dampak yang lebih besar. Kalau ini menimbulkan dampak yang lebih besar, itu malah menjadi sebab terhalangnya dakwah, terhalangnya hidayah, maka melakukan hal ini adalah berada dalam tangan satu hal yang tidak banyak tulisan teman-teman yang intinya melaknat orang-orang pada jenis ini. Tadi, kalau laknat itu menjadi sebab terhalangnya dakwah, terhalangnya hidayah sampai kepada mereka, menunjukkan maksud yang lebih besar daripada manfaatnya, maka ini adalah perkataan yang tidak ada. Karena Nabi menyampaikan hati ini tujuannya adalah untuk menunjukkan maslahat, di mana orang itu kemudian meninggalkannya, orang itu kemudian takut dengannya, waktu meninggalkan perbuatan tidak tersebut. Jika malah kemudian menimbulkan mafsadah, maka ini satu hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Ini tadi kalau bahala Muhammad SAW, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa Allah, doa